Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Fi kulli lahzatin abada. Adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaab rahmatik wa anshur alayna hikmatak ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi وزيننا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين وصلنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، حفظ الله نفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Al-Iman bil-Yawmil Akhir ila Al-Quran wal-Jannah wal-Nar ila ghairi dhalika mimma warada fi sunnati wal-kitab fayajibu i'tiqadu anna jami'a dhalika haqqun min ghairi syakkin wal-riyabin. Dan di antara yang wajib kita imani dan termasuk rukun daripada iman yang enam adalah beriman dengan hari akhir dan semua hal yang berkaitan dengan hari akhir. Di antaranya adalah wal jannati wan nar, dan kita meyakini bahwasanya surga dan neraka itu adanya benar. Wal jannatu, jadi ta'liknya di bawah, hiya daru thawab wa mahallu ridhullahi azza wa jalla ala ibadihil mu'minin. Jannah itu, surga itu adalah daru thawab, rumah balasan dari pahala yang dilakukan dan tempat ridha Allah Azza wa Jalla yang diperuntukkan bagi hamba-hambanya kaum mukminin. Wan nar, sedangkan api neraka, ia darul iqab, adalah rumah siksaan. Wa mahallu sakhatillah, dan tempat murkanya Allah Subhanahu wa taala, alal usatil kafirin, yang diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bermaksiat dan juga bagi orang kafir. Wa huma baqiyatani, dan keduanya tetap akan ada, la tafnayani, tidak akan hilang dan sirna, wala tazulani abadal abidin, selama-lamanya tidak akan hilang dan sirna, ila ghairi dhalika mimma waradat bihi sunnah wa nassu alaihi alkitab. Dan yang lain sebagainya daripada apa yang telah diberitakan oleh sunnah sunnah Nabi dan juga diberitakan dalam Al-Quran. Fayajibu anna taqita anna jami'a dzalika haqqun min ghairi syakkin wala riyab, maka kita wajib meyakini bahwasanya semua itu adalah benar adanya tanpa diragukan lagi. Wa'lam dan ketahuilah, annal jinan, bahwasanya surga itu sab'un, ada 7. Wa babuha samaniyatun, sedangkan pintu-pintu surganya itu ada adalah 8. Nah, jadi jangan salah. Surganya ada 7, pintunya ada 8. Jadi bukan berarti kalau neraka itu ada 7, kalau surga ada 8. Tidak, pintu surganya ada 8. Sedangkan surganya itu sendiri ada 7. Macam surganya ada 7. Tapi yang kita pilih dan kita minta adalah surga yang paling tinggi. Jannatul Firdausal A'la. Allah maj'alna min ahliha. Fi kulli jannatin darajatun katsira. Dalam setiap surga itu mempunyai derajat-derajat yang banyak. Derajat itu adalah sebuah kedudukan. Min hina yadkhuluha, dari mulai dia masuk, yartaqi darajatiha, dia akan naik melalui ondak-ondaknya atau derajat-derajatnya. Arti asal daripada derajat itu adalah anak tangga. Ila an yasila ila alaha, sampai dia mencapai kepada puncaknya. Apa puncaknya? Al-Firdaus. Wahiyya awsatul jinan wa afdaluha. Jadi Jannatul Firdaus adalah berada di tengah-tengah surga dan yang paling utamanya. Wa fauqaha arsyur rahman, di atasnya surga Firdaus itu adalah arasnya Allah. Wa minha tafajjaru anharul jannah, dari surga Firdaus lah berpancaran sungai-sungai yang ada di surga semuanya. Wa ahluha, sedangkan mereka yang menghuni di dalamnya adalah annabiyun, para nabi, wal mursalun, para rasul, wa ibadullahi as-salihun, dan hamba-hamba Allah yang soleh. Allah maj'alna. Wa baqiyatul jinan, sedangkan surga-surga lainnya, ia jannatul ma'wa, ada yang namanya jannatul ma'wa, wa jannatul khuldi, ada juga namanya jannatul khuldi, wa jannatul na'im, ada yang namanya jannatul na'im, wa jannatul aden, ada juga yang namanya jannatul aden, wa darussalam, ada surga namanya darussalam, wa darul jalalah, ada pula surga yang namanya darul jalalah. Ja'alana Allah min ahliha, semoga kita semua termasuk yang menghuninya. Wa amman nar fasab'u tibakin, adapun neraka juga seperti itu, ada 7 lapisan. Ya darokat, darokat itu kebalikannya darajat. Kalau darajat ondak-ondak menuju ke atas, sedangkan darokat ondak-ondak menuju ke bawah. Derajat menuju ke bawah itu namanya darokat. Ila an yantahiya ila asfaliha, sampai kepada puncak bawahnya. Jadi puncak bukan puncaknya, berarti yang paling bawah. Apa namanya? Al-Hawiyah. Na'udzubillah. Jadi Hawiyah itu yang paling bawah. Kalau paling atas Al-Firdaus, kalau neraka itu sebaliknya adalah Al-Hawiyah. Wa baqiyatuha, sedangkan neraka lainnya ada yang namanya Jahannam. Li sotil muwahidin wahya'alaha, Jahannam itu bukan yang paling parah. Jahannam itu adalah neraka bagi kaum mukminin yang berdosa. Neraka yang paling ringan itu adalah Jahannam. Bukan yang paling berat. Wa ya'laha faladhar. Kemudian neraka ladhar. Falhutama, neraka hutama. Fasair, neraka sair. Fasakar, neraka sakar. Faljahim, lalu neraka jahim. Falhawiyah, lalu hawiyah. A'azanallah wa ahbabana wal muslimin minha. Semoga Allah melindungi kita dan juga kekasih kita serta seluruh kaum muslimin daripada terjerumus ke dalam neraka. Jadi kita harus meyakini bahwasanya surga itu ada. Dan harus kita beriman bahwasanya Allah menciptakan surga itu yang nanti akan dihuni oleh hamba-hambanya yang taat. Begitu pula sebaliknya, neraka yang Allah ciptakan sebagai tempat siksaan dengan berbagai macam siksaan yang Allah ciptakan bagi mereka yang akan menghuninya dari orang-orang kafir maupun ahli maksiat. Untuk itulah kita tercipta. Jangan sampai kita merasa bahwasanya kita tercipta itu dengan tanpa misi dan visi. Ada misinya, ada visinya. Bukan cuma-cuma begitu saja. Allah tidak pernah menciptakan suatu makhluk atau suatu ciptaan dengan cuma-cuma. Tanpa ada arti, tanpa ada tujuan. Tidak. Semua yang Allah ciptakan mempunyai tujuan tertentu. Allah ciptakan benda-benda mati. Ada tujuannya. Misalnya gunung. Untuk memperkokoh, memperkuat bumi supaya tidak bergoyang. Begitu pula Allah menciptakan laut, Allah menciptakan bintang gemintang, Allah menciptakan matahari dan bulan, semua ada faedahnya, ada tujuannya. Begitu pula manusia juga mempunyai tujuan tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya yang utama adalah supaya kita mengetahui dengan keberadaannya Allah. Di antara yang wajib kita lakukan sebagai pertanda bahwasanya Allah itu ada adalah kita harus yakin bahwasanya Allah menciptakan surga dan neraka. Surga bagi mereka yang taat kepadanya, neraka bagi mereka yang melanggar perintah-perintahnya. Nah, jadi manusia itu diciptakan untuk itu. Dulunya Allah Ta'ala itu adalah sebuah kanzun mahfiyun. Sebuah simpanan yang berharga, yang samar, tidak diketahui oleh siapapun juga. Fa uhibbu an urafa, maka aku ingin diketahui. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan makhluk. Diciptakanlah manusia. Diciptakanlah jin. Diciptakanlah setan. Diciptakanlah malaikat. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menguji siapa di antara mereka yang berhak untuk menempati rumah mewah, rumah megah, rumah yang penuh dengan kenikmatan, yang sama sekali tidak ada kesengsaraan, dan siapa yang berhak untuk memasuki rumah siksaan, rumah yang penuh dengan kepedihan, rumah yang penuh dengan kesengsaraan. Nah, itu untuk itulah kita itu tercipta. Oleh karena itu, maka apapun yang kita lihat daripada kenikmatan-kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan surga, itu tidak ada apa-apanya, jauh. Nabi SAW bersabda, kalau seumpama bidadari itu tertawa sehingga tampak giginya, maka cahaya dari giginya itu ketika ditampakkan kepada ahli dunia dan seisinya, maka niscaya mereka semuanya itu akan sujud kepadanya. Disangkanya itu adalah Allah. Padahal itu cuma cahaya giginya bidadari. Bayangkan dan bandingkan dengan cahaya gigimu. Kita akan bercahaya giginya kalau pas lampunya dimatikan. Kemudian kita senyum, giginya kelihatan putih tok, gitu. Nggak ada cahayanya, kelihatan putih. Kenapa kok jelas? Iya, karena kulitnya nggak putih. Nah, tapi kalau bidadari tidak demikian. Jadi giginya saja bercahaya. Sehingga cahaya daripada giginya itu akan menyebabkan penduduk bumi semua itu akan sujud kepadanya. Kalau seumpama kita membandingkan, kata Nabi SAW, sapu tangannya bidadari, sapu tangannya, atau sapu tangan, selampek, itu tidak seharga dengan dunia dan seisinya, itu belum bisa sebanding dengan satu helai daripada sapu tangannya bidadari atau ahli surga. Apalagi dengan anduknya. Apalagi dengan bajunya yang berlapis-lapis. Yang terbuat daripada berbagai macam sutra. Yang sama sekali tidak akan lecek. Tidak akan kotor. Tidak pengap. Tidak menyebabkan lembab. Tidak menyebabkan kering. Itulah surga. Bahkan lebih spesifik, Nabi SAW bersabda mensifatkan tentang surga yang nantinya insya Allah kita akan berada di dalamnya. Ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, dipandang oleh mata, tidak pernah. Tidak pernah didengar oleh telinga. Bahkan tidak pernah terlintas pun di dalam hati manusia itu. Manusia berarti manusia semuanya. Tidak pernah terlintas dalam hati Nabi. Tidak pernah terlintas dalam hati Rasul. Tidak pernah terlintas di dalam hati manusia yang bagaimanapun tidak pernah terlintas. Surga itu di atas lintasan mereka. Jadi kalau seumpama kita kan sering berkhayal. Surga itu akan menjadi nikmat. Kalau seumpama rumah itu terbuat dari emas. Yang ditaburi dengan tahta permata bermacam-macam. Lalu di bawahnya itu ada sungai. Empat sungai itu. Kemudian bidadari yang seperti artis yang cakep-cakepnya itu. Ada berkeliaran di dalam surga itu. Yang sangat memikat hati. Pepohonannya juga terbuat daripada emas dan perak. Tapi buahnya sungguhan. Kalau kita ingin langsung merendah pohonan-pohonan tersebut, kita petik satu, tumbuh lagi. Kita ingin bertemu dengan teman kita di atas singgasana kita, langsung dalam waktu sekejap kita sudah berada di depannya. Apapun yang kita inginkan akan terlaksana. Kita makan banyak, tidak menjadi daging, tidak menjadi gaji, tapi justru menjadi keringat atau peluh. Yang tidak berbau tapi justru menjadi minyak wangi bagi dirinya. Tambah makan banyak, tambah wangi. Tidak ada kenyang. Tidak ada ludah. Tidak ada ingus. Tidak ada kotoran besar. Tidak ada kotoran kecil. Tidak ada upil. Tidak ada semuanya. Yang kotor itu tidak ada. Yang menjijikkan tidak ada. Rambutnya selalu tertata rapi. Tempat tidurnya selalu tertata rapi. Lecek sedikit langsung secara otomatis. Kembali seperti semula. Yang semacam itu saja kalau seumpama. Kita mendapatkannya itu nikmatnya luar biasa kan. Itu yang terlintas dalam hati manusia. Padahal surga itu di atas itu semuanya. Tapi subhanallah. Bagi mereka-mereka yang dekat kepada Allah SWT, surga itu bukanlah tujuan. Surga itu bukanlah tujuan utama. Dan neraka itu bukanlah suatu tempat yang harusnya menjadi hal yang memotivasi mereka untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Tidak. Sebagaimana diriwayatkan di antara manaqibnya Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, seorang wali Allah, guru-gurunya Habib Ali Habsi Saibul Maulid, di mana beliau ini di antara manaqibnya ketika beliau sedang melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba yang namanya surga itu tampak kepadanya. Bidadari itu tampak kepadanya. Segala isi kenikmatan surga tampak kepadanya. Begitu beliau melihat yang semacam itu, maka beliau berteriak dan mengatakan, lal hur walal khusur walakin ridha rabbul ghafur. Bukan ini aku inginkan. Dengan ibadahku ini bukan ini aku inginkan. Tapi yang aku inginkan adalah untuk mendapatkan ridha Allah yang Maha Pengampun. Kita lihat bagaimana sahabat Nabi, di mana mereka itu banyak yang berkata dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cinta mereka kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Galia, wahai Rasul, kalau seumpama aku dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, tapi dalam surga itu tidak ada kamu, tidak ada engkau, maka apa gunanya kenikmatan surga itu? Artinya apa? Yang dicari apa? Yang dicari adalah murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Jadi tidak mengalihkan pandangan mereka kenikmatannya bidadari, kenikmatannya makanan-makanan surgawi, semuanya itu tidak mengalihkan pandangan mereka daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mereka para sahabat Nabi. Nah, tapi kita sebagai seorang mukmin yang masih rendah keimanannya, maka surga dan neraka itu merupakan sebuah tujuan, sebuah orientasi. Kenapa kamu sholat? Ya, supaya dimasukkan ke dalam surga. Kenapa kamu tidak mau minum khamar, tidak pacaran? Ya, takut dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu adalah derajat tingkatan daripada hamba Allah yang masih rendah keimanannya. Tapi kalau sudah tinggi tingkatannya, bukan itu tujuan utamanya, tidak. Tapi tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan perkumpulan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan kemuliaan keimanan yang sempurna atau mendekati sempurna, sehingga kita berhak semuanya untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Jannatul Firdausul A'la. Dan di dalam surga itu kendaraan ada, istri banyak. Paling rendahnya ahli surga saja itu katanya dia dapat bidadari 72. 70 bidadari, 2 daripada wanita salihah yang masuk ke dalam surga. Yang belum kawin. Jadi kalau ada seorang wanita muslimah meninggal dunia, dia berhak masuk surga dan dia belum kawin, maka nanti akan disandingkan dengan ahli surga yang ada. Sehingga paling rendahnya ahli surga dia dapat 70 bidadari, 2 wanita salihah dunia. Itu bagi laki-laki. Tapi bagi kalian perempuan, masalahnya bidadara enggak ada. Tapi yang ada adalah suami kalian. Kalau kalian kawin berkali-kali, maka dengan suami yang terakhir, Jadi siapa suami kalian yang terakhir, itulah yang akan menemani kalian nanti di surga. Itu pun kalau seumpama kalian belum dicelup dulu di neraka. Gitu. Nah, tapi kalau dicelup dulu, ya biarkan suami kamu menikmati surganya dengan bidadari dulu. Setelah kamu dientaskan, baru nanti dikumpulkan bersama suamimu. Ada mau yang demikian? Ya. Makanya kan ingat. Ingat dan ingat selalu hadis Nabi yang berbunyi. Setiap kali ada wanita yang mengganggu suaminya di dunia, maka pasti bidadari yang ada di atas sana, dia murka kepadanya. Dan yang mengatakan, sakilat ka ummuk, celakalah engkau. Farubba gharibin, sebentar lagi dia akan bersamaku. Tidak lagi bersamamu. Kamu mengatakan apa kepada bidadari? Mau marah sama bidadari? Mau cemburu sama bidadari? Enggak level. Bidadari itu enggak bisa dibandingkan sama kamu. Bidadari itu kalau minum kopi kelihatan kopinya. Sampai tulang sum-sum-sumnya itu di tulangnya kelihatan. Dari saking putih kemerah-merahannya. Jadi bersih, mulus. Perempuan secantik apapun, pasti masih ada murnya. Ya kan? Cari dia di pondok, pasti ada murnya. Tapi yang namanya bidadari itu gak ada yang ada murnya, gak ada. Bersih. Gak pernah jatuh. Gak pernah kesandung, gak pernah luka. Tapi yang ada, semuanya masih murni, mulus. Tapi jika kalian jangan khawatir, karena kenikmatan surga itu kan masih banyak. Kenikmatan surga itu banyak. Jangan kamu pikir, loh, nanti kalau paling rendah ahli surga saja, dia akan dapatkan 72 bidadari. Lalu kapan giliranku ya? Jangan khawatir. Kenapa? Kenikmatan surga itu banyak. Sama seperti kalau kamu pergi ke mall. Apakah barang-barang yang ada di mall itu cuma satu macam? Satu macam tidak? Apakah toko-toko yang ada di mall itu cuma satu gerai? Banyak kan? Kamu masuk mall cuma mau makan aja? Mau lihat-lihat. Ya kan, kenikmatan banyak kan di mall? Mau mejeng gitu ya? Iya. Jangan. Lihat pakaian. Udah lihat pakaian, kayaknya mau lihat sendal yang terbaru. Lihat sendal, sudah. Pengen lihat tas yang terbaru. Setelah lihat tas, pengen lihat apa? Jam yang terbaru. Setelah lihat jam, pengen lihat HP yang terbaru. Kali ada HP seperti Ustaz Sigap yang terbaru. Iya. Setelah lihat HP, aksesoris, ikat rambut, gelang, dan sebagainya. Setelah itu, ke time zone. Ya kan? Lapar lagi, masuk lagi ke KFC. Kenapa? Lapar lagi, misalnya. Minum es teler. Ya kan? Udah itu pengen apa lagi? Banyak. Banyak macamnya kan? Bukan cuma suami doang. Gitu. Ngerti nggak? Anak pengen anak, ya Allah. Dikasih kenikmatan punya anak. Aku dulunya senang cari kutu, ya Allah. Kasih sedikit kutu. Dulu waktu aku di dunia suka bersih-bersih. Kasih, bikin kotor, bersih-bersih. Itu kan kenikmatan-kenikmatan kamu. Apapun kenikmatan itu disediakan oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang kamu suka. Main loncat itu yang bikin kotak-kotak itu ya. Atau bagel. Apa? Bagel, ya. Main itu, dikasih. Mau main kasti, dikasih. Nah, jadi banyak kenikmatan-kenikmatan yang ada. Tapi para lelakinya ketika ditanya oleh Nabi SAW, ya Rasulullah, nanti penghuni surga itu apa mereka mempunyai pekerjaan? Kata Nabi SAW, iya, apa? Faddul Baqar. Iya, mereka itu mempunyai pekerjaan-pekerjaan. Apa pekerjaannya Rasulullah? Yaitu memecahkan keperawanan-keperawanan. Itu bagi laki-laki. Nanti, kalau perempuan, main bekel, loncat-loncat, belanja, ada belanja nanti. Lihat pepohonan. Nemat kan? Nah, jadi bukan salah satunya itu laki-laki. Enggak. Nah, jadi itu semacam itu maksudnya. Jadi banyak macamnya kenikmatan di surga. Terus, jangan kamu pikirkan bahwasanya, loh, enak dong suamiku itu punya bidadari paling sedikitnya 72 bidadari. Jangan kamu hayalkan langsung ngumpul satu kamar begitu. Tidak. Tapi Allah Ta'ala itu memberikan masing-masing bidadari itu kesempatan bersama suamimu nanti. Kamu selalu bersamanya. Nanti enggak? Kemudian suamimu itu jalan-jalan di belakang rumah. Kok ada rumah bagus itu ya? Penasaran dia mendekat kepada rumah yang bagus itu. Ini rumah siapa? Rumah kamu. Tiba-tiba mengatakan rumah kamu itu adalah seorang wanita yang cantik. Lebih cantik dari yang sebelumnya. Kamu siapa? Aku adalah istrimu yang selalu menunggu kamu. Akhirnya kumpul sama dia 70 tahun lamanya. Keluar lagi ke belakang, ada lagi rumah bagus. Ternyata rumahnya dia juga. Ternyata ada istrinya lebih cantik dari sebelumnya. Akhirnya kumpul lagi sama dia 70 tahun lagi. Terus begitu. Ada kan? Supaya Ustaz punya bidadari 1 juta. Jangan nanggung-nanggung lah. Kita minta pada Allah Ta'ala kan yang terbaik. Dan Ustaz doakan kalian insya Allah banyak macamnya nanti kenikmatannya di situ. Tapi yang jelas bidadara gak ada lebih dari satu. Satu saja bidadara. Dan yang jelas masuk surga sudah bagus. Jangan masuk neraka. Oleh karena ingat ya. Ingat kehidupan kita bukan untuk di dunia. Kehidupan kita untuk akhirat. Untuk kehidupan yang abadi nanti. Enggak ada kenikmatan di dunia. Kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang sesungguhnya itu adalah kenikmatan akhirat. Kita lihat bagaimana susahnya hidup di dunia. Panas, pengen dingin. Dingin, pengen panas. Lapar, pengen makan. Makan kekenyangan, enggak enak perutnya. Itulah manusia selama di dunia. Jadi selalu penuh dengan pengaduan, ketidakenakan, kesengsaraan, dan tidak sampainya segala hal yang diangan-angankannya. Tapi di akhirat tidak lagi. Semuanya itu akan terlaksana sesuai dengan keinginannya. Kenapa? Di saat itulah Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada penghuni surga untuk mengatakan kun fayakun. Yang mengatakan kun fayakun siapa sekarang ini? Allah. Tapi nanti ketika kita masuk di surga, maka kita akan diberikan kekuasaan Allah Ta'ala untuk mengatakan kun fayakun. Pengen apa saja? Tinggal kun fayakun. Aku ingin bertemu dengan muridku yang bernama Fulana. Dulu dia pengen banget selamat sama aku. Langsung ting, berada di depan gerbangnya, bukan di kamarnya. Bahaya kalau lagi dia sama suaminya. Udah itu, begitu Ustadz berada di depan gerbang, langsung tampak di CCTV-nya. Ustadz datang. Gak usah pakai ting dong. Gak usah. Jadi langsung seperti ada cahaya begitu. Yang menandakan bahwasanya ada tamu di luar sana. Kelihatan orangnya. Langsung ditemuin. Kamu gak pakai jilbab. Gak pakai cadar. Rambutnya mengurai ke bawah indah. Dan herannya Ustadz tidak menganggap itu indah. Tidak ada keinginan untuk memegangnya, menyentuhnya, menikmatinya, tidak ada sama sekali. Yang ada adalah seperti orang biasa. Tidak ada hasrat kecuali kepada istri kita. Begitu pula kalian juga seperti itu. Jadi enggak ada rasa cemburu, dicabut rasa cemburu. Jadi di dunia saja rasa cemburu bisa cabut. Lihat bagaimana Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha warutoh. Waskanana wa iyaha fasihal jinan. Yang untuk menandakan bahwasanya kalau itu terjadi di dunia, maka di akhirat juga mungkin. Gitu. Jadi Ummu Salamah ketika dipinang oleh Nabi SAW. Sayyidah Ummu Salamah senang, gembira, luar biasa. Cuma beliau itu datang kepada Nabi sebelum dipinangnya. Dia mengatakan kepada Rasulullah, aku ini adalah seorang wanita yang pencemburu. Maka aku takut dengan sifatku ini nanti setelah aku kawin dengan kamu, maka aku akan mengumpulkan dosa demi dosa, dosa demi dosa. Maka kata Nabi SAW, yang untuk alasanmu yang itu aku minta kepada Allah Ta'ala supaya dihilangkan. Sehingga dengan doanya Nabi SAW, maka rasa cemburunya Sayyidah Ummu Salamah itu hilang darinya. Itu di dunia. Allah bisa melaksanakannya. Maka di akhirat juga seperti itu. Jadi gak ada nanti kamu itu akan cemburu-cemburuan sama bidadari yang ada. Dan perlu diingat lagi, bahwasanya wanita solihah daripada penghuni surga nantinya, itu akan dirasa lebih nikmat berlipat-lipat oleh suaminya kelak di surga, melebihi daripada bidadari. Jadi kalian lebih dinikmati oleh suaminya melebihi daripada bidadari yang ada. Asalkan kalian bisa masuk surga. Nah, itu yang penting. Gitu. Jadi masalahnya Nabi SAW telah menyatakan di dalam hadisnya, kebanyakan penghuni neraka adalah, berarti kebalikannya kebanyakan penghuni surga adalah. Nah, oleh karena itu maka ayo berusaha bersama-sama sabar berada di pondok. Belajar syariat yang banyak dengan tujuan untuk melaksanakannya dan menerapkannya sebagai konsep kehidupan supaya kita selamat dari segala macam dosa dan mendapatkan banyak pahala sehingga kita berhak mendapatkan kenikmatan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah walakum niyatin salihah walamana wasawasalih al-fatihah.